السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Negeriku Bertauhid. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga sehat walafiat dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Tashil Al-Aqidah Al-Islamiyah, pertemuan ke-52, masih di dalam pembahasan bab yang ketiga, yaitu tentang Nawaqidu At-Tauhid, pembatal-pembatal Tauhid. Secara spesifik, kita sedang membahas pasal yang pertama terkait dengan Asyirkul Akbar, yaitu syirik yang besar. Di sini muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Asyirku fil mahabbah, syirik dalam masalah cinta, syirik dalam masalah mahabbah atau cinta. Al-mahabbatu fi asliha tanqasimu ila thalathati aqsamin. Al-mahabbah atau rasa cinta itu asalnya terbagi menjadi tiga bagian. Jadi cinta itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah mahabbatun wajibah. Mahabbah yang wajibah, yang wajib. Wahiya mahabbatullahi wa mahabbatu rasulih sallallahu alaihi wasallam. Apa itu mahabbah yang wajib? Yaitu mahabbah atau kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul, wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah taala min al-ibadati wa ghairiha. Dan mencintai apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk ibadah dan lain sebagainya. Ini mahabbah yang pertama yang beliau istilahkan mahabbatun wajibah, mahabbah yang wajib, yaitu mahabbah kepada Allah, mahabbah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mahabbah kepada semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik minal ibadat wa ghairiha, baik ibadah ataupun yang selainnya. Itu jenis mahabbah yang pertama. Jenis mahabbah yang kedua adalah mahabbatun tabi'iyatun mubahah. Mahabbah yang sifatnya tabi'iyah, bersifat tabiat atau alamiah, ada dan dimiliki oleh setiap makhluk. Bahkan hewan pun, hewan selain manusia, memiliki mahabbah ini. Apa itu? Kamahabbatil walid liwaladihi. Di antara contoh mahabbah yang sifatnya tabi'iyah mubahah adalah mahabbah seorang ayah kepada anaknya. Wal insani li sadiqihi. Contoh yang lain, manusia, mereka mahabbah kepada temannya, sayang, cinta kepada temannya. Wali malihi wa nahwi dzalik. Dan terkadang mereka cinta kepada hartanya atau yang lain sebagainya. Kemudian dikatakan di sini, wa yushtaratu fi hadhil mahabbah. Disyaratkan dalam jenis mahabbah yang kedua ini, yaitu mahabbah tabi'iyah mubahah, ada syarat di dalamnya, anla yushibaha dhullun wala khudu'un wala ta'zimun. Disyaratkan mahabbah yang sifatnya tabi'iyah tidak didasari oleh rasa hina, rasa tunduk, atau rasa ta'zim kepada sesuatu yang dicintai. Jadi boleh-boleh saja seseorang mencintai anaknya, mencintai kawannya, mencintai harta, tapi rasa cinta ini tidak boleh muncul dikarenakan ada rasa hina di hadapan yang dicintai, ada rasa hina di hadapan yang dicintai, atau ada rasa tunduk di hadapan yang dicintai, atau ada rasa agung besar melihat yang dicintai. Itu tidak boleh, kata beliau, karena yang seperti itu seharusnya hanya diberikan kepada Allah. Rasa cinta kita yang diikuti oleh dhul, merasa bahwa kita ini rendah, hina, ya rendah dan hina, itu hanya diberikan kepada Allah. Rasa cinta yang melahirkan ta'zim, agung sekali yang kita cintai, itu kita berikan kepada Allah. Rasa cinta yang melahirkan khudu, ketundukan, sami'na wa ata'na, itu hanya kita berikan kepada Allah. Tidak mungkin kita berikan kepada makhluk. Ya, tidak mungkin kita berikan kepada makhluk. Fa'in. Tetapi apabila mahabbah yang sifatnya tabi'iyah ini diikuti oleh rasa hina, rasa rendah, ketundukan dan ta'zim, maka dia bukan jenis kedua, tapi jenis ketiga nanti. Mahabbah yang sifatnya adalah syirkiyah. Mahabbah yang sifatnya syirkiyah. Dikatakan oleh muallif rahimahullahu ta'ala, wa yushtaratu aidha, begitu pun disyaratkan, an la tasila ila darajati mahabbatihi lillahi wa mahabbatihi lirasulillah. Mahabbah yang sifatnya tabi'iyah atau tabi'iyah tidaklah boleh sampai pada tingkatan sejajar dengan mahabbahnya kepada Allah dan mahabbahnya kepada Rasul. Dia tidak ta'zim atau dia tidak merasa hina di hadapan yang dia cintai. Dia tidak tunduk di hadapan yang dia cintai. Tapi dia samakan kecintaannya kepada makhluk sebagaimana kecintaannya kepada Allah. Ini tidak diperbolehkan. Ini mahabbah muharramah. Dia tidak tunduk, dia tidak ta'zim, dia juga tidak dhul, tidak merasa hina. tapi dia buat kecintaannya kepada sesuatu tersebut seperti kecintaannya kepada Allah. Luar biasa kecintaannya. Ya. Maka ini adalah mahabbah muharramah. Kalau sama antara cintanya kepada Allah Rasul dengan cintanya kepada makhluk misalnya, ini mahabbah muharramah. Selama tidak diiringi dengan rasa hina, rasa tunduk. Tapi kalau diiringi rasa hina dan tunduk, masuklah dia jenis yang ketiga, yaitu mahabbah syirkiyah namanya. Akan kita baca. Mahabbah syirkiyah. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah ayat yang ke-24, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ katakanlah, apakah ayah kalian أو أبناؤكم أو إخوانكم أو قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم katakanlah, apakah ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, وعشيرتكم وأموال اقترفتموها, apakah keluarga besar kalian dan harta yang kalian miliki, وتجارة تخشون كسادها, apakah perdagangan yang kalian usahakan yang kalian takutkan merugi, وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا, apakah rumah-rumah yang kalian sukai itu, yang kalian bangun sebagus-bagusnya, أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, apakah itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya? أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله, lebih kalian cintai dari Allah, Rasul dan berjihad di jalannya. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره, tunggu saja sampai Allah mendatangkan keputusannya. والله لا يهدي القوم الفاسقين, dan Allah Ta'ala tidak akan memberikan petunjuk kepada kaum yang fasikin, yang fasik. Ini jelas. Normal-normal saja ada rasa cinta seorang ayah kepada anak, anak kepada ayah, suami kepada istri, seseorang kepada saudara. Normal sekali. Itu sesuatu yang mahabbah tabi'iyah mubahah. Tetapi ketika rasa cinta kita kepada anak kita, kepada istri, kepada ayah, kepada ibu, menghalangi kita beribadah kepada Allah, memalingkan kita dari beribadah kepada Allah, celaka. Ya. Kul in kana aba'ukum, katakanlah, apakah ayah kalian, wa abna'ukum, anak kalian, wa ikhwanukum, saudara kalian, wa azwajukum, istri kalian, ya, wa amwalun iqtara'u, wa ashiratukum, keluarga besar kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kalian miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, perdagangan yang kalian khawatirkan kerugian, wa masakinu tardawnaha, tempat tinggal yang kalian sukai, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, apakah yang itu lebih kalian cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya dan berjihad, fatarabbasu, tunggu saja, hatta ya'ti Allahu bi amrih, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Ya Allahu la yahdil qawmal fasiqin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang fasikin, yang fasik, orang-orang yang fasik. Ini ayat Masya Allah bisa menjadi semacam terapi ketika kita lalai, ketika kita mulai sibuk dengan dunia, dengan segala aktivitasnya, dan kita mulai lupa dengan ibadah, kita mulai lalai dari ibadah, ya, maka baca ayat ini, katakanlah, Apakah orang tua kalian, anak kalian, saudara kalian, istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, rumah kalian, perdagangan kalian, ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Apakah itu semua lebih kalian cintai dibandingkan Allah, dibandingkan Rasul, dibandingkan jihad di jalannya? Fatarabbasu, fatarabbasu, tunggulah. Hatta ya'ti Allahu bi amri, sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jenis yang ketiga, jenis pertama mahabbah ibadah, ya mahabbah yang sifatnya wajibah, yaitu mahabbah kepada Allah dan Rasul dan mahabbah kepada apapun yang dicintai oleh Allah, baik berbentuk ibadah atau yang lainnya. Yang kedua mahabbah tabi'iyah mubahah. Ya, seperti mahabbah seorang ayah kepada anak dan selanjutnya. Yang ketiga adalah mahabbatun syirqiyah. Wahia an yuhibba makhluqan mahabbatan muqtarinatan bil khudu'i wat ta'zim. Yaitu seseorang mencintai makhluk, mencintai manusia, mencintai harta atau apapun namanya, dengan kecintaan yang diiringi dengan ketundukan dan pengagungan. Dia merasa bahwa yang dia cintai itu sangat agung dan dia tunduk di hadapannya. Ini mahabbah syirikiyah. Wa hadhihi hiya mahabbatul ubudiyah. Inilah mahabbah yang sifatnya ibadah. Allati la yajuzu sarfuha li ghairillah. Yang mana tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Faman sarafaha li ghairihi faqad waqa'a fi syirkil akbar. Dan barang siapa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah terjatuh ke dalam syirik akbar. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Baqarah 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Wa minan nas, dan ada di antara manusia, mayattakhidhu min dunihi andada, orang-orang yang mengambil apa namanya tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka mencintai tandingan-tandingan itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman sangat asyad hubban, sangat besar, sangat luar biasa rasa cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, di sini beliau menambahkan poin jenis yang keberapa ini. Jenis yang pertama kita baca kemarin, syirik dalam masalah khauf. Yang kedua, syirik dalam masalah mahabbah. Sekarang yang ketiga, mahabbah syirik dalam masalah roja. Roja itu harap. Apa itu syirik dalam masalah roja? Dikatakan, wahuwa an yarju min makhlukin ma la yaqdiru alaihi illallah. Syirik dalam masalah roja, kata beliau, adalah ketika seseorang mengharapkan sesuatu dari makhluk, atau mengharapkan dari makhluk sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Jadi ada seorang manusia berharap kepada manusia yang lain, dan dia mengharapkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Maka ini syirik dalam masalah raja. Kaman yarju min makhlukin ay yarzuqahu waladan. Sebagaimana seseorang berharap kepada makhluk, kepada manusia, agar dia diberikan anak misalnya. Aw yarju minhu an yashfiyahu bi iradatihi wa qudratihi, atau meminta kesembuhan dari manusia, ya, dengan iradah dan kudrahnya, dengan kehendak dan kekuasaannya. Fahadha minasyirkil akbar al-mukhrij minal millah. Maka ini masuk kategori syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Jelas para pemirsa Niaga TV? Kita memasuki yang keempat. Asyirku fis salati was sujudi war ruku'. Asyirku fis salati was sujudi war ruku'. Syirik dalam masalah salat, sujud dan ruku'. Beliau berkata, "Faman shalla li ghairillah aw sajada aw raka'a aw inhana." Barang siapa yang salat bukan karena Allah, sujud bukan karena Allah, ruku' bukan karena Allah, membungkuk bukan karena Allah. Barang siapa yang salat bukan karena Allah, atau dia sujud, atau dia ruku', atau dia bungkuk kepada makhluk, mahabbatan wa khudu'an, sebagai bentuk rasa cinta dan tunduk, wa taqarruban ilaihi, dan sebagai bentuk taqarrub, mendekat kepada makhluk tersebut, faqad waqa'a fi syirkil akbari bi ijma'i ahli al-ilm, maka sungguh dia telah jatuh kepada syirik akbar menurut kesepakatan para ulama. Jadi barang siapa yang salat bukan karena Allah, barang siapa yang sujud, ruku, membungkuk sebagai bentuk ketundukan, sebagai bentuk kehinaan, ya, sebagai bentuk takzim kepada makhluk, dan sebagai bentuk taqarrub dia ingin mendekat ke makhluk tersebut, faqad waqa'a fi syirkil akbar bi ijma'i ahlil ilm. Maka dia telah jatuh kepada syirik besar menurut kesepakatan orang-orang yang berilmu. Di sini beliau berkata, di antara yang menukil ijma' masalah ini adalah Al-Qadhi Iyad Al-Maliki rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Asy-Syifa, ya, fi hukukil Mustafa Asy-Syifa. Begitupun yang menukil ijma' tentang musyriknya keluar dari Islam orang yang sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hafiz Ibnu Abdil Hadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau As-Sarimul Manki. Begitupun yang menukil adanya ijma' adalah Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki Al-Syafi'i. Ini terkenal di Indonesia, ya, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitab beliau Al-I'lamu Biqawati'il Islam. Kebetulan saya punya kitabnya di rumah. Begitupun yang menukil ijma' adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Ulama yang lain banyak disebutkan di sini. Ya. Ijma' bahwa siapa yang sujud, siapa yang ruku, siapa yang membungkuk kepada selain Allah sebagai bentuk ta'zim, sebagai bentuk khudu' ketundukan, ya, sebagai bentuk taqarrub mendekat, ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, tepatnya di dalam surah Fusilat ayat 37. Allah katakan, "La tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun." Jangan kalian sujud kepada matahari, jangan pula kalian sujud kepada bulan, tetapi sujudlah kalian hanya kepada Allah yang telah menciptakan matahari dan bulan jika kalian benar-benar beribadah kepadanya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah pun berfirman di ayat yang lain, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah. Katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Ya lillahi rabbil alamin. Lalu dikatakan di sini wa thabata an Anas ibn Malik, wa thabata an Anas ibn Malik, diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ada keluarga dari Ansar yang memiliki jamal, yaitu unta yang biasa digunakan untuk menyiram kebun. Wa inna al-jamala istas'aba 'alaihim famana'ahum zahrahu. Tiba-tiba unta ini menjadi liar sehingga tidak lagi mau dinaiki pundaknya, punggungnya, dan tidak mau lagi menyiram kebun. Maka mereka berkata, maksudnya mereka orang-orang Ansar itu, kami memiliki unta yang biasa kami gunakan untuk menyiram tanaman. Lalu tiba-tiba dia sulit kami kendalikan. Sedangkan tanaman kami sudah waktunya disiram, artinya mulai mengering. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Maka Rasul berkata kepada para sahabatnya, kumu, bangkitlah kalian, bantu orang itu. Faqamu. Fadakhala al-ha'ita wal jamala fi nahiyatihi. Maka mereka masuk ke dalam apa namanya ha'it, ya, apa kebun yang sudah dipagar, lalu mereka dapatkan unta tersebut di salah satu pojokan dari kebun tersebut. Lalu apa yang terjadi? Famashan Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwah. Maka Nabi pun berjalan mendekati unta tersebut. Faqalatil ansaru, maka orang Ansar itu berkata, ya Rasulullah, innahu qad sara mislal kalb. Unta ini sudah berubah seperti anjing, maksudnya galak, ya. Untanya berubah seperti anjing, ya Rasulullah. Wa inna nakhafu alayka sawlatuhu. Dan kami khawatir nanti engkau terkena bahaya dari unta ini. Maka Nabi berkata, laisa alayya minhu ba's. Insyaallah enggak ada masalah apa-apa, ya. Falamma nazara al-jamalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqbala nahwahu hatta kharra sajidan baina yadayhi. Maka tatkala unta itu melihat Nabi, unta itu pun berjalan menemui Nabi lalu sujud di hadapan Nabi. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam binasiyatihi. Maka Nabi memegang ubun-ubun unta tersebut. Ya, lalu unta tersebut menjadi hina di hadapan Nabi, artinya enggak bisa ngapa-ngapain. Ya, hatta adkhalahu fil amal, maka sampai unta itu mau lagi bekerja seperti biasa. Ya. Faqala lahu ashabuhu, maka para sahabat yang melihat peristiwa itu berkata, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, hadhihi bahimatun. Ini kan cuman hewan saja. Dia tidak berakal, tapi dia tahu cara memuliakanmu, yaitu dengan sujud. Masa yang enggak berakal saja sujud kepadamu, masa kami enggak sujud kepadamu? Ini logikanya para sahabat. Kalau hewan saja sujud, masa kami enggak sujud kepadamu, ya Rasulullah? Fanahnu ahakku an nasjudalaka. Kami lebih utama untuk sujud kepadamu, ya Rasulullah. Ini kata para sahabat. Maka Rasulullah menjawab, la yasluhu libasharin ay yasjuda libasharin. Tidaklah boleh manusia sujud kepada manusia. Ya. Walau salaha libasharin an yasjuda libasharin. Seandainya pun manusia boleh sujud kepada manusia, la amartul mar'ata an tasjuda lizawjiha. Aku akan perintahkan seorang wanita agar sujud kepada suaminya. Min izami haqqihi 'alayha. Saking besarnya hak seorang suami atas istrinya. Ini ma'asyiral muslimin, barangkali poin-poin yang bisa kita bacakan.

Pertanyaan pertama dari pesan singkat, bolehkah zikir sebelum tidur sambil berbaring? Allah alam besar tidak masalah, ya tidak masalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dan dalam kondisi berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ya Rabb, ma khalaqta hadza batila. Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Faqina adzaban nar. Maka selamatkanlah kami dari api neraka. Allahu a'lam bissawab. Pertanyaan yang kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebiasaan kalau habis salat Idul Fitri kami minta maaf pada orang tua dengan jongkok di hadapannya. Bagaimana? Mohon penjelasannya. Wallahu a'lam bissawab, ya. Sekedar kita jongkok ya sebagai bentuk cinta, bukan karena kita merasa hina, bukan karena kita tunduk, ya. Menurut saya enggak ada masalah. Ya, sekedar kita, orang tua kita duduk di kursi, lalu kita memeluk pahanya, lalu kita menyandarkan kepala kita ke lututnya, lalu kita katakan, Bu, minta doanya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, misalnya. Saya rasa ini masih pada tahap yang enggak ada masalah, ya. Rasa cinta. Tidak sampai sujud, ya tidak sampai ruku, ya hanya dia duduk lalu kita duduk di bawah, lalu kita mendekat ke ibu kita atau ke ayah, ya meminta maaf dan lain sebagainya. Walaupun ya maafan di hari raya Idul Fitri pun sebenarnya tidak menjadi satu hal yang yang sunnah, ya tidak harus bermaaf-maafkan, tetapi ini lebih kepada tradisi, ya tradisi saling memaafkan di tengah-tengah kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Iya, mudah-mudahan Ustaz sehat ya, Ustaz. Alhamdulillah. Bisa bertemu dengan Ustaz lagi. Alhamdulillah. Terkait dengan pertanyaan Ustaz tadi, keterangan Ustaz tadi. Kalau orang tua mungkin biasa. Tapi kalau ini komunitas kita sudah terbiasa dia kalau menyalam kita, misalnya karena kita tua, diciumnya tangan kita sambil dia menunggu. Nah, bagaimana dengan kita yang menerimanya ini, Ustaz? Karena kadang-kadang kalau kita tarik tangan kita, nanti agak pandangan mereka ke kita, kan itu. Baik. Nah, bagaimana? Dan itu yang pertama, ini agak banyak, Ustaz. Yang kedua, ketika seseorang yang kita sayangi meninggal, nah kan kita kan selalu rindu gitu ya Ustaz ya. Iya, Ibu. Nah, ketika kita rindu kita ambil barangnya. Nah, kita sayang, apakah itu masuk syirik juga Ustaz? Baik. Nah, itu rasa rindu. Yang ketiga ini agak berlain Ustaz. Iya, Ibu. Nah, katanya kan salah satu cara kita menghadiahkan untuk yang meninggal kan istighfar kita ke dia. Tapi di situ saya lihat di buku itu anak kepada orang tuanya kan gitu. Bagaimana kalau istri atau suami ke yang meninggal itu, istri atau suaminya, apakah ini bisa juga digunakan Ustaz? Baik Ibu. Terima kasih Ustaz. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Khadijah di Sumatera Barat, barakallah, mudah-mudahan Allah memberkahi ibu dan keluarga. Cium tangan ya, pada prinsipnya tidak masalah cium tangan. Cium tangan kepada orang tua, cium tangan kepada para ulama, ya orang-orang yang berilmu, kita cium tangannya enggak ada masalah. Selama tidak berlebih-lebihan. Ya, yang jelek itu adalah yang berlebih-lebihan, sampai tunduk, sampai dicium berkali-kali. Ya biasa saja kita cium tangannya, kita tanyakan kabarnya, kita berharap mendapatkan doa-doa yang baik dari mereka. Itu enggak ada masalah mencium tangan. Tapi jangan terlalu merunduk sampai seperti ruku misalnya, tidak. Ya biasa saja cium tangan. Ya kita cium. Itu yang pertama, enggak ada masalah, ya. Yang kedua masalah rindu, ya. Kadang kalau kita rindu kepada orang yang sudah wafat, yang kita cintai, kita ambil barangnya, kita lihat foto-fotonya, pakaiannya kita lihat. Apakah itu kesyirikan? Tidak. Itu tidak dianggap kesyirikan. Tidak ada bentuk ibadah di situ. Ya, tidak ada bentuk ibadah yang dipalingkan kepada selain Allah. Hanya kenang-kenangan saja. Ya, kita melihat misalnya motornya, ya Allah, itu kan motor yang dipakai oleh suami atau oleh anak, Masya Allah sekarang dia sudah tidak ada, lalu kita menangis, ya, itu normal, itu satu hal yang biasa, ya, satu hal yang tidak dilarang dan tidak diharamkan, ya, sekedar kita teringat, dan itu manusiawi, mengingat kenangan-kenangan indah, cerita-cerita indah, itu biasa saja. Hanya saja ya kita berusaha untuk bangkit, berusaha untuk bersabar, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, ya, memperbanyak amal ibadah dan lain sebagainya. Istighfar, ya, istighfar dari orang yang hidup ke orang yang meninggal bermanfaat. Oleh karenanya seorang anak berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampuni dosaku dan kedua orang tuaku. Lalu bagaimana kalau hubungannya bukan anak ke bapak, tapi suami ke istri? Berlaku juga. Dalam Al-Quran ya, surat Al-Hasyr, Allah berfirman, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, bukan saudara, bukan keluarga, tapi datang setelah mereka, mereka berkata, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Dan kalau kita sholat jenazah, 100 orang yang menyolatkan, semuanya berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu, sampai akhir. Jadi bermanfaat. Ya, permohonan ampun dari orang yang hidup untuk orang yang meninggal itu bermanfaat. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari siapa, di mana, Pak? Dari Pak Kusen di Jawa Timur, Pak. Silahkan, Bapak. Ya. Ustaz, mau tanya kedudukan mertua sama orang tua dalam hal berbakti bagaimana? Terus juga dalam hal durhaka itu juga bagaimana, Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Sukron. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentunya mertua dengan orang tua itu tidak bisa disamakan. Masing-masing ada porsinya. Masing-masing ada porsinya. Masing-masing ada manzilahnya. Bagi seorang suami, artinya bagi seorang laki-laki, tentunya baktinya kepada orang tua adalah besar. Ya, baktinya kepada ayah dan ibunya adalah besar dibandingkan siapapun. Tidak bisa kita sejajarkan orang tua seorang laki-laki dengan mertua, enggak mungkin disejajarkan. Sampai kapanpun enggak akan pernah mungkin. Ya. Jangankan menyetarakan orang tua dengan mertua, menyetarakan ayah dengan ibu saja enggak bisa. Ibu tetap saja 3 tingkat lebih mulia kedudukannya dibandingkan ayah. Lalu bagaimana dengan mertua? Enggak bisa. Kita enggak bisa kita setarakan, enggak bisa kita samakan. Ya, bakti kita kepada orang tua dengan mertua enggak bisa disamakan. Ya, kepada orang tua itulah surga kita. Ya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu ya fi amaini, ya, ibunya yang telah mengandungnya dengan kondisi sulit yang bertambah-tambah, menyusuinya selama 2 tahun. Anishkurli waliwalidayka, Allah bilang agar kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua kalian. Bahkan seandainya pun orang tua kalian menyuruh kalian melakukan kekafiran, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma, kata Allah. Kalau mereka suruh kalian melakukan syirik, jangan taati mereka. Apakah artinya saya boleh durhaka? Tidak. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. ya. Wa imma yablugha, apa kata Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, wa imma ahaduhuma au kilahuma, apabila salah satunya atau keduanya sudah mulai menua, sudah mulai sepuh usianya, fala tanharhuma, jangan bentak mereka, wala taqullahuma uffin, jangan katakan ah, wa qullahuma qawlan karima, ucapkan kalimat-kalimat yang memuliakan mereka, wakhfid lahuma janaha dhullu minar rahmah, tundukkan dirimu kepada mereka, rendahkan dirimu di hadapan mereka. Itu konteksnya orang tua. Lalu bagaimana dengan mertua? Kita muliakan, kita hormati, kita pergauli mereka dengan cara yang ma'ruf, tapi tidak disejajarkan dengan orang tua, tidak disamakan, enggak bisa. Ya, kita Allah katakan wa asyiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik. Dan di antara bentuk mempergauli istri dengan cara yang baik adalah memuliakan orang tuanya, memuliakan ibunya, memuliakan ayahnya. Tetapi bukan berarti menyetarakan. Menyetarakan tidak bisa. Ya, itu tidak bisa. Ya, bahkan seorang wanita ya, ketika dia menikah dengan seorang laki-laki, hak suaminya malah jadi lebih besar dibandingkan hak orang tuanya. Kalau dia seorang wanita. Tapi kalau dia seorang laki-laki, sampai kapanpun hak orang tuanya lebih besar dibandingkan hak istrinya, apalagi hak mertuanya. Wallahu a'lam bissawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Televisi Bapak volumenya dikecilkan dulu, Pak. Iya, Pak. Dari... dalam khutbah akhir dulu. Khatib kan doa, apakah jemaah mengangkatkan sambil mengangkat tangan, Ustaz? Itu saja, Bapak. Iya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mengaminkan, ya mengaminkan. Apakah mengangkat tangan, ini saya masih bingung sampai sekarang. Ya, kalau mengaminkan ya orang berdoa ya diaminkan. Ketika dia berkata Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Ya mengaminkan ya diaminkan. Apakah mengangkat tangan atau tidak, ini yang saya masih bingung. Ya tidak tahu jawabannya. Ini harus kita kaji lagi ya. Insyaallah nanti kita tanya ke orang yang berilmu. Ya, insyaallah kita sampaikan nanti. Di pertemuan yang akan datang, coba kita sampaikan ketika saya nanti sudah tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mana yang lebih afdol, doa sendiri dengan doa berjamaah saat salat berjamaah? Wallahu a'lam bishawab, yang biasa dilakukan Nabi, doa sendiri-sendiri dalam salat. Dan masing-masing kita punya kehidupan yang berbeda-beda, masalah yang bervariasi, keinginan juga berbeda-beda. Ya berdoa masing-masing. Allah bilang ud'uni astajib lakum, minta kepadaku aku kabulkan. Ya mintalah kepadaku aku kabulkan. Hukum asalnya doa itu adalah masing-masing. Dan semua ibadah ya, ibadah-ibadah yang sunnah, hukum asalnya masing-masing. Ya, kecuali ibadah yang wajib seperti salat lima waktu, maka berjamaah. Tapi selebihnya salat sunnah masing-masing. Doa pun hukum asalnya masing-masing. Zikir pun masing-masing menurut pendapat yang kuat. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah, barakallahu fiik, Allah yubarik fiik. Ana salat kadang tidak memakai mukena, cukup dengan gamis dan kerudung, tapi kerudungnya tidak begitu panjang dan gamis juga tangannya cuma sampai pergelangan. Apakah pergelangan tangan sudah termasuk aurat? Syukran. Allah alam bisab, tidak masalah tidak pakai mukena dengan syarat pakaian yang dia pakai lebar. Ya, lalu tidak tembus. Lalu menutup bagian-bagian yang memang harus ditutup. Ya, menutup bagian-bagian yang harus ditutup. Lalu apakah bagian tangan itu aurat? Ya, telapak tangan. Kalau telapak tangan tidak, bukan aurat. Ya, dikatakan bahwa auratun nisa jami'u badaniha ilal wajah wal kafain. Aurat wanita itu adalah seluruh bagian tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan ketika ketika sholat. Wajah dan telapak tangan ketika sholat. Lalu bagaimana bagian atasnya? Itu mungkin yang jadi pertanyaan ya. Yang saya tahu ulama beda pendapat masalah itu. Ya, terjadi perbedaan pendapat dalam masalah bagian luar dari, kalau bagian dalam ini bukan aurat, tapi bagian luar terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ya. Ini saya rinciannya saya lupa ya, penjelasan para ulama, tapi mereka khilaf. Kalau bagian ini ya bukan aurat, tapi bagian ini mereka berselisih pendapat. Tapi kalau lebih daripada kita ragu, lebih baik kita tutup. Ya, daripada kita ragu, kita tutup dengan mukena. Walaupun sebagian ulama mengatakan tidak masalah kalau ini terlihat ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan apa para ulama ya. Allah alam bisawab. Ada Abu Al-Farisi di Jambi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Ini Ustaz, ini masalah bab sholat Ustaz. Masalah apa, Pak? Sholat Ustaz. Iya. Imam itu kan takbir Allahu Akbar itu baru mau masuk membaca surat Al-Fatihah, kita itu dia ulangi lagi baca Allahu Akbar lagi, mungkin salah niat apa macam-mana gitu Ustaz. Nah, sedangkan makmum itu sudah mengikuti Ustaz Allahu Akbar, tapi imam itu mengulangi lagi gitu Ustaz. Baik. Dan yang kedua itu Ustaz, itu sholat asar sudah 2 rakaat sama imam itu dibatalkan Ustaz. Katanya ada yang salah, kita ulangin lagi sama-sama. Tapi ana terusin rakaat yang seterusnya Ustaz. Apakah salah itu Ustaz? Jadi imamnya bilang udah kita batalkan dulu, kita ulang dari awal. Imamnya bilang begitu. Iya. Apa alasannya, Pak? Kalau sih cuman ada kesalahan gitu katanya Ustaz. Itu kasus pertama dan kedua orangnya sama juga, Pak? Sama Ustaz. Dari rakaat 1 sampai kedua itu sama imamnya itu. Enggak, tadi pertanyaan itu pertama kan Bapak bilang ada imam sudah takbir tiba-tiba dia membatalkan, mengulang takbirnya. Orangnya sama dengan kasus pertama, kedua sama orangnya. Sama Ustaz. Baik. Itu kadang semutin karena tuh sering gitu terjadi gitu Ustaz. Apakah iya, waktu imam sudah Allahu Akbar kita membatalkan, apakah kita terus Allahu Akbar itu Ustaz? Baik Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Ini kemungkinan imamnya terkena was-was, Pak. Imamnya terkena penyakit was-was. Dan jangan kasih kesempatan dia jadi imam. Rusak nanti sholat makmum semua. Udah sholat 2 rakaat dia batalkan seenaknya. Kita ulang. Itu kan heran. Aneh. Ini imam terkena penyakit was-was. Dia terjebak dalam jebakan syaitan. Ya, was-was. Ya. Dia sudah takbir, Allahu Akbar. Makmum takbir semua. Lalu dia batalkan Allahu Akbar. Ini kacau, rusak. Jamaahnya rusak. Ya, hilang jamaahnya. Yang di belakang tidak dapat jamaah. Karena dihitung yang makmumnya takbir duluan dibandingkan imam. Ini bahaya sekali. Imam seperti ini, imam berpenyakit. Berpenyakit was-was. Ya, hebatnya lagi sudah 2 rakaat. Bukan karena batal wudhunya. Bukan karena ada sesuatu yang membatalkan sholatnya, dia batalkan. Ini hebat juga yang ada yang seperti itu. Ya, ini jangan dipilih jadi imam. Ya, jangan dibiarkan dia jadi imam, rusak sholat jamaah, kasihan. Ya, lalu bagaimana kalau seandainya dia membatalkan? Dia membatalkan misalnya sholatnya bukan karena dia hadas, atau bukan karena ada najis dan lain sebagainya, ya lebih baik yang di belakang lanjutkan saja. Jangan jadi permainan seperti itu kan. Jadi jangan sampai dia, kita mengikuti was-was dia. Ya lanjutkan saja sholat yang di belakang. Ya, niat mufarokoh, niat keluar dari sholat berjamaah. Ya, dan tercela, mengikuti was-was itu adalah perbuatan yang tercela. Allahu a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan yang kelima, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Imas dari Arjasari Bandung. Bacaan tahiyat awal bacanya sampai mana? Bacaannya sampai syahadat. Yang wajib sampai syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sampai di situ. Kalau ibu mau tambahkan dengan salawat itu sunnah. Ya, itu bagus. Tapi sampai di situ sudah cukup. Ya beda nanti dengan tasyahud akhir yang mana salawat di dalamnya adalah wajib. Allah alam bissawab. Pertanyaan ke-8, bagaimana kalau suami tidak mau mengerjakan sholat, walaupun sudah saya dan anak-anak mengingatkan berkali-kali? Saya sedih. Allah alam bissawab ya. Kalau maksudnya tidak mau mengerjakan sholat, artinya tidak sholat sama sekali. Ya, sama sekali tidak sholat, 5 waktu dia tidak sholat, Jumat dia tidak sholat sama sekali, maka dia dalam bahaya besar. Ya, Rasulullah alaihi salatu wasalam dalam hadisnya dikatakan, bainar rajul wal kufri wasyirik tarkus sholat. Antara laki-laki dengan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, sungguh dia telah kafar, kafir. Dalam hadis dikatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Wa fi riwayatin, Rasulullah bersabda, umirtu, aku diperintahkan, an uqatilan nasa, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, wa yuqimus shalah, dan sehingga mereka menegakkan salat dan membayar zakat. Saking jeleknya kondisi orang yang berani meninggalkan sholat apalagi seluruhnya adalah para ulama berbeda pendapat apakah dia masih sah disebut muslim atau tidak. 3 imam sepakat hukumannya. 1 imam berbeda sendiri. Abu Hanifah berkata, yuhbas hatta yusalli. Kalau ada orang yang gak mau sholat, maka dia dikurung, dimasukkan ke dalam sel, penjara, sampai dia mau sholat. Adapun Imam Malik dan Syafi'i mengatakan, yu'mar bis sholah. Yu'mar, dia disuruh melaksanakan sholat. Kalau tidak juga mau melaksanakan sholat, pendapat Malik, Syafi'i, dan Ahmad, kalau ada orang yang meninggalkan sholat, yu'mar bis sholah. Diperintahkan sholat, wa yubayyan, dijelaskan sholat gak boleh ditinggalkan. Kalau dia mau mengerjakan sholat setelah itu, ya selesai permasalahan. Tapi kalau dia tidak mau mengerjakan sholat setelah diperintahkan dan dijelaskan, yuktal. Baik Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bersepakat, ini bisa dijatuhi hukuman mati, yuktal. Berdasarkan hadis yang saya tadi katakan, aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka syahadat, sholat, dan zakat. Yuktal kata Imam Syafi'i, yuktal kata Imam Malik, yuktal kata Imam Ahmad. Ini dibunuh yang begini, hukumannya ya, secara hukum agama. Walaupun yang melakukan bukan kita, tapi qadi, hakim. Walaupun nanti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan, walaupun dia dibunuh, dia masih dianggap muslim. Artinya disolatkan, ya dikafani, ya dikafan, dimandikan, dikafani, disolatkan. Tapi kalau Imam Ahmad mengatakan la yuktar riddatan, dihukum mati sebagai orang yang murtad, sampai seperti itunya. Oleh karenanya terus berikan nasihat, terus ingatkan, terus berikan peringatan. Kalau kabar-kabar gembira tentang pahala besar sholat tidak mempan, berikan kabar-kabar ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Berikan ancaman-ancaman. Tidak halal seorang muslimah ya tinggal bersama seorang yang tidak sholat, tidak beriman kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Ya, berikan hidayah ya untuk mau melaksanakan salat, mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab, sepertinya sudah habis pertanyaan di pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita keikhlasan dan ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.